من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الله pertemukan kita dalam kesempatan malam hari ini untuk memulai sebuah acara daurah ilmiah yang akan dikaji dalam daurah kita sejak malam hari ini hingga hari Ahad nanti insyaallah. Dua pembahasan, dua tema. Yang pertama adalah terkait manasik umrah. Yang kedua adalah kasyfus syubuhat atau menyingkap tabir syubuhat, kerancuan berpikir yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Terkait dengan tema pertama yaitu manasik umrah, hal ini sengaja dilakukan terkait karena adanya beberapa teman kita dari Banjarmasin ini yang insya Allah akan menunaikan ibadah umrah pada bulan Maret yang akan datang ini. Tentunya terkait dengan kajian manasik umrah ini terkhusus untuk teman-teman yang Allah beri kesempatan untuk melakukan ibadah yang mulia ini adalah dalam rangka mengamalkan salah satu prinsip ahli sunnah yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berkata dan beramal. Kewajiban untuk menjalani seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan ilmu. Terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, khudu anni manasikakum, khudu anni manasikakum, ambillah tata cara manasik kalian, manasik haji dan juga umrah, dari tata cara manasikku. Ambillah tata cara manasik kalian dari tata cara manasik. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara khusus terkait ibadah haji atau umrah. Sebagaimana dalam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudu anni aw sallu kama raaitumuni usalli. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sebelumnya saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan antum yang hadir pada malam hari ini, terkhusus yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya ke Baitullah Al-Haram, mendatangi Al-Ka'bah untuk melakukan manasikul umrah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, bersyukur atas nikmat yang sangat besar ini, diberinya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk melakukan ibadah yang mulia. Tidak semua muslim mendapatkan kesempatan yang mulia ini. Tidak semua muslim mendapatkan kesempatan ini. Maka yang pertama kali yang ingin ana ingatkan adalah mensyukuri nikmat ini. Dengan yang pertama, bentuk syukurnya adalah mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah yang besar ini. Mengikhlaskan niat, mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan, membersihkan segala bentuk ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dijauhkan dari berbagai niat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai keinginan yang tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, bagian daripada bentuk syukur adalah menjalani ibadah ini dengan bimbingan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah, bimbingan dan fatwa para ulama sunnah, sehingga benar-benar amalan itu terbimbing dengan bimbingan ilmu. Sehingga dengan itu amalan kita terjauhkan dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada contoh atau bukan bagian dari yang kami perintahkan, bukan bagian dari bimbingan kami, maka sungguh amalan itu tertolak. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan agar seluruh amal ibadah kita benar-benar dalam koridor bimbingan sunnah beliau. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Niat itu punya pengaruh yang sangat besar bagi seorang yang ingin melakukan sebuah ibadah. Niat akan melahirkan kesungguhan. Niat yang ikhlas akan melahirkan kesungguhan dalam melakukan ibadah tersebut. Niat yang benar dan lurus akan melahirkan kesabaran. Sabar dia menjalani ibadah yang dia lakukan, sabar menghadapi rintangan-rintangannya, penghalang-penghalangnya, sehingga menunaikannya dengan baik dan sempurna. Berbeda ketika seorang tidak mengikhlaskan niatnya, dia mudah untuk patah semangat karena dia mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang bersungguh-sungguh. Dia tidak melakukan ibadah tersebut dengan keseriusan. Bahkan ketidaktulusan niat juga akan mengantarkan seorang melakukan ibadah yang sedang dia lakukan tanpa peduli apakah amal ibadah tersebut adalah amalan yang terbimbing dengan bimbingan ilmu untuk kemudian dengan izinnya menjadi amalan yang diterima di sisi Allah ataukah tidak. Tetapi niat yang khalisah, yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala akan membantu pelakunya menunaikan ibadah tersebut dengan sebaik mungkin. Dia akan serius, detail mempelajari ibadah yang akan dia lakukan. Karena dia ikhlas, dia tidak jadikan ibadahnya itu sekedar sesuatu yang zahir saja, nampak, dilihat dan didengar. Tetapi dia akan menjadikan ibadahnya sebagai sebuah taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha-Nya yang kemudian dengan itu mengantarkan dia kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Niat punya pengaruh yang sangat besar terhadap kesungguhan. Berapa banyak orang melakukan ibadah haji atau umrah, setibanya di tempat tersebut tidak nampak bahwa dia adalah seorang mu'tamir, bahwa dia seorang yang sedang melakukan ibadah umrah. Tidak ada kesungguhan ibadah, tidak ada kesungguhan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermudah-mudahan dalam meninggalkan sebuah sunnah ketika melalui sebuah amalan yang status hukumnya sunnah atau mustahab, tidak sampai pada tingkatan wajib dalam rangkaian manasik umrah atau haji tersebut, dia dengan mudah untuk menggugurkannya. Dengan mudah mengatakan ini mustahab, tidak wajib. Yang penting, yang wajib-wajib saja. Tidak ada kesungguhan untuk menjadikan ibadahnya yang sedang dia lakukan itu sampai pada nilai dan poin yang terbaik. Biasanya nampak dari perbuatan zahirnya ketika sesampainya di tanah suci, yang dia pikirkan sesuatu yang sifatnya duniawi, oleh-oleh apa yang akan saya bawa pulang, hadiah apa yang akan saya berikan kepada anak dan istri, makanan apa yang baik buat teman saya. Nah, itu yang dia pikirkan. Sehingga tidak sedikit dari jamaah umrah ketika atau setibanya di tanah suci, dia tersibukkan dengan berbelanja berbagai barang, berbelanja di tempat-tempat belanja di sana. Di pagi hari beli ini, di siang hari beli itu, nanti sore yang itu, malam hari ini, ya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, an-niyah al-khalisah lillah, niat yang murni karena Allah, mempengaruhi ibadah seseorang. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam hari ini sebagai muqaddimah, sebagai kajian pembuka pembahasan manasik umrah, sangat penting untuk saya mengingatkan diri saya pertama, dan kemudian antum terkhusus yang akan melakukan menunaikan ibadah umrah ini, terkait masalah an-niyah, kemudian masalah ilmu untuk menjalaninya seilmiah mungkin. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, untuk mempermudah kajian kita, insyaallah pada teman-teman sudah ada sebuah buku kecil sederhana yang insyaallah akan membantu kita memahami beberapa perkara terkait manasik umrah. Buku ini sengaja ditulis untuk membantu para mu'tamirin menjadi semisal buku saku baginya untuk memudahkan memahami beberapa perkara terkait ibadah umrah sejak awal dia memasuki miqat, apa yang harus dilakukan di sana, apa perkara yang wajib, apa yang mustahab, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Begitu kemudian yang berikutnya setibanya dia di Al-Masjidil Haram, apa yang harus dia lakukan, apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang dibimbingkan oleh para ulama ketika dia mulai menginjakkan kakinya di Baitullah Al-Haram. Begitu juga berbagai amalan terkait dengan rukun pertama umrah, yaitu at-tawaf, apa yang mesti dilakukan ketika hendak memulai tawaf, apa yang dibimbingkan dalam putaran pertama, kedua dan berikutnya, apa yang dibimbingkan dari berbagai bentuk doa dan zikir di saat tawaf, dan sekaligus akan kita mengenal beberapa bentuk amalan-amalan yang tidak dibimbingkan. Dengan kata lain, amalan-amalan yang bid'ah ketika prosesi umrah. Dan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas berbagai amalan terkait dengan rukun yang kedua, yaitu as-sa'i, antara Safa dan Marwah, apa yang dilakukan di sana, apa yang dibimbingkan oleh Nabi ketika berada di Bukit Safa, apa yang dibimbingkan oleh beliau ketika kita turun dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dan apa yang dibimbingkan ketika di Bukit Marwah, hingga seterusnya 7 putaran selesainya as-sa'i. Kemudian setelah itu yang berikutnya yaitu at-tahallul. Yang berikutnya yaitu at-tahallul, bagaimana dilakukannya at-tahallul, apa yang dibimbingkan dalam perkara ini di dalam Al-Qur'an maupun sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika atau setibanya kita di Al-Masjidil Haram, kita akan menyaksikan di sana beragam manusia. Beragam manusia, tidak hanya dengan beragam karakter dan warna kulitnya, bahasanya, tetapi juga kita akan menyaksikan di sana beragam bentuk ibadah dan amalan. Nah, di sini pentingnya seorang mu'tamir berbekal ilmu. Kenapa? Ketika seorang tidak berbekal ilmu dan dia menyaksikan pemandangan-pemandangan tersebut, maka pertama yang akan menimpanya adalah bingung dan ragu. Bahkan tidak jarang dari seorang mu'tamir karena ketidaktahuannya tentang hukum-hukum, dia mengikuti arus yang berjalan, mengikuti apa yang dia saksikan di sana, tanpa dia tahu bahwa ternyata apa yang dia saksikan itu adalah perkara-perkara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku kecil ini pada halaman 10 tertulis di sana bab pertama, bab 1. Nah, hukum dan fadilah ibadah umrah. Hukum dan fadilah ibadah umrah. Nah, penting kita mengetahui hukum sebuah amalan dan fadilah sebuah amalan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ketika seorang hamba melakukan sebuah ibadah, dalam keadaan dia tahu apa hukumnya, dalam keadaan dia tahu dan mengerti apa fadilahnya, keutamaannya, maka akan membuat hamba tersebut melakukan ibadah dalam penuh kekhusyuan, penuh harapan, penuh semangat. Itu diantara fungsi kita mengetahui fadail, fadilah atau keutamaan amalan yang sedang dilakukan. Berbeda dengan seorang yang melakukan sebuah ibadah dalam keadaan dia tidak tahu fadilahnya. Sulit dia untuk merenungi dan meresapi ibadah yang sedang dia lakukan. Ketika seorang melakukan sebuah amalan dalam keadaan dia tidak tahu ibadah apa yang dia lakukan, fadilah apa yang akan dia raih di balik ibadah ini, janji apa yang Allah siapkan di balik amalan tersebut, maka dia melakukan amalan tersebut dalam keadaan hatinya hampa dari harapan, hampa dari semangat, jauh dari khusyuk. Taubahnya itu hanya sekedar gerakan lisan, gerakan anggota badan, tanpa dia mengetahui apa di balik ini semua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fadailul amal. Fadilah, fadilah, keutamaan-keutamaan berbagai amalan tersebut. Disebutkan di sini tentang hukum umrah bahwa ulama ahli sunnah atau para fuqaha ahli fikih berbeda pandang di dalam menilai hukum ibadah umrah. Apakah ibadah umrah status hukumnya wajib ataukah mustahab? Sebagian ulama menyatakan umrah mustahab. Mustahab atau sering diistilahkan juga dengan sunnah atau mandub. Nah, yang apabila dikerjakan dia akan mendapatkan pahala dan apabila dia tinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Ini makna mustahab atau disebut pula apa? Mandub. Atau sering diistilahkan pula dengan amalan ini sunnah atau nafilah. Nah, sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa ini adalah wajib. Masing-masingnya menyebutkan beberapa dalil menguatkan pandangannya. Di antara ulama yang berpendapat bahwa umrah adalah ibadah yang wajib adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meletakkan sebuah bab. Judulnya Bab Wujubi Al-Umrah wa Fadliha. Bab tentang wajibnya umrah dan keutamaan-keutamaannya. Al-Imam Al-Bukhari termasuk salah satu ulama yang berpandangan bahwa umrah hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian di situ ada beberapa ulama lainnya sempat dinukilkan dalam buku kecil ini, antara lain sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab dan juga sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat At-Tabi'i Jalil Atha, Al-Imam Tawus, Al-Imam Mujahid, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Ibnu Sirin, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Dalam salah satu riwayat yang masyhur dari beliau, semuanya menterjih, memilih pendapat bahwa umrah hukumnya adalah wajib. Nah, begitu juga pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga salah satu ulama yang berpendapat tentang wajibnya umrah. Al-Imam Asy-Syinqiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Nah, guru daripada Syekh Mukbil, guru daripada Syekh Rabi dan masyayikh kita yang lainnya. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini di antara ulama yang berpendapat tentang wajibnya umrah adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah. Kemudian disebutkan di sana beberapa dalil tentangnya. Nah. Yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau oleh Aisyah, "Hal 'alan nisa'i jihadun?" Apakah ada kewajiban berjihad atas kaum wanita? Coba perhatikan, apakah ada kewajiban berjihad atas wanita? Maka beliau menjawab, "Na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah." Benar, ada kewajiban berjihad atas kaum wanita, yaitu jihad yang tidak ada padanya perang, ya, tidak ada perang padanya, yaitu ibadah haji dan umrah. Disebutkan ibadah haji dan umrah. Ini salah satu dalil yang disebutkan oleh para ulama tersebut yang mengatakan bahwa ibadah umrah status hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah asar Abdullah bin Umar. Asar sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Qala laysa min khalqillahi ahadun illa alaihi hajjatun wa umrah. Naam. Perhatikan fatwa dari as-sahabi yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Laysa min khalqillahi ahadun illa alaihi hajjatun wa umrah wajibatani man istata'a ilaihi ila dhalika sabila faman zada ba'daha shay'an fahuwa khairun wa tatawwu'. Tak seorang pun dari hamba Allah kecuali wajib atasnya haji dan umrah. Kedua amalan ini, kata sahabat Abdullah bin Umar dalam fatwanya, hukumnya wajib bagi yang mampu melakukannya. Barang siapa yang menambah setelah itu melakukan umrah berikutnya, maka itu baik dan merupakan tambahan amal. Ini adalah fatwa sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Berikutnya adalah athar sahabat Abdullah bin Abbas. Al-umratu wajibatun kawujubil hajji man istata'a ilaihi sabila. Bahwa ibadah umrah wajib seperti kewajiban ibadah haji bagi yang mampu. Nah, dalam riwayat lain juga dari sahabat Abdullah bin Abbas, al-hajj wal umrah faridatan 'alan nasi kullihim. Bahwa haji dan umrah merupakan dua amalan yang fardu bagi seluruh manusia yakni kaum muslimin. Kemudian di situ disebutkan beberapa asar yang lainnya dari asar Zaid bin Thabit, salah satu ulama di masa sahabah adalah Zaid bin Thabit berfatwa persis sama yang difatwakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ini tentang hukum umrah. Bahwa wallahu ta'ala alam, yang lebih saya yakini adalah pendapat yang menyatakan umrah adalah wajib bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Sebagaimana itu adalah pendapat Al-Imam Al-Bukhari juga dari kalangan sahabah Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit. Kemudian itu adalah pendapat Al-Imam Atha dari kalangan tabi'in, Al-Imam Tawus, Al-Imam Mujahid. Nah, rahimahumullahu jami'an. Kemudian itu adalah pendapat al-Imam Syafi'i, pendapat al-Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang masyhur dari beliau, dan itu adalah tarjih Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Setiap selesai pembahasan saya akan buka tanya jawab. Setiap selesai satu bab atau bahkan mungkin satu pembahasan, kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab. Tafadhol, ada yang perlu ditanyakan? Kemudian pada halaman 14, setelah menyebutkan beberapa asar dari sahabat dan yang lainnya, di situ disebutkan ada dua hal penting yang wajib diketahui oleh setiap muslim setelah ia memahami bahwa hukum umrah adalah wajib bagi yang mampu. Dua hal penting itu adalah, satu, kewajiban menunaikan ibadah umrah bagi yang telah memiliki kemampuan adalah bersifat faur. Apa faur? Yaitu wajib bersegera menunaikannya dan tidak boleh ditunda bagi yang mampu. Begitu juga haji. Nah, ketika diberi kemampuan fisik, kemampuan finansial, maka kewajiban ini bersifat faur yang tidak boleh ditunda tanpa ada penghalangnya, tanpa ada alasan. Itu makna faur, segera. Jangan kemudian, ya inilah tahun ini, tahun depan aja, kita lihat nanti apa, mau bareng-bareng sama teman-teman kerja, teman-teman sekantor. Nah, tidak dibenarkan yang seperti itu. Karena ibadah ini terkait dengan masing-masing pribadi, enggak ada kaitannya dengan teman-teman. Nah, seorang muslim yang telah Allah berikan kepadanya kemampuan, baik kemampuan fisik ya, atau kemampuan kesempatan atau kemampuan finansial, ini semua terpenuhi, maka disebutkan di sini kewajiban ibadah haji atau umrah ini bersifat faurun, segera, tidak boleh ditunda. Nah, demikian penjelasan para ulama ahli sunnah terkait dengan masalah ini. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, kemampuannya. Sekarang di tiap daerah, setiap negeri, biaya umrah atau haji itu berbeda. Misalnya ada di negara lain yang mungkin kalau cukup kemampuan dia lebih mampu, lebih mahal. Dia mengurus visa ke negara itu, dengan tujuan bisa dari negara itu, kemudian lewat negara itu dia bisa melaksanakan melalui sebuah negara yang diharapkan lebih murah. Selama itu legal dalam peraturan kenegaraan masing-masing negara, maka boleh-boleh saja. Selama, sekali lagi saya ulangi, itu adalah legal menurut aturan negara waliul amr. Barakallahu fiik. Kalau itu tidak legal, nah, yang tentunya pemerintah setempat punya aturan-aturan demi kemaslahatan bersama dan menghindarkan adanya sebuah efek negatif. Nah, kebijakan pemerintah dalam hari ini kita disyariatkan untuk mentaatinya. Nah, barakallahu fiik. Kalau misalkan aturan mengharuskan kita ya berangkat dari negeri kita, misalnya, saya sendiri belum mengetahui secara khusus, ya. Namun kenyataan kalau kita lewat negeri kita nggak mampu, nggak cukup uang, berarti gugur darinya kewajiban tersebut. Dia tergolong belum mampu. kewajiban berhaji harus segera. Tapi kondisi ya, sekarang ini sulit. Kita sudah punya uang, alhamdulillah. Fisik juga sehat. Tapi aturan, ya, karena kondisi yang terjadi sekarang ini, gak bisa kita punya uang sekarang berangkat tahun ini. Antri. Kalau itu haji reguler, berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Ya, ada di satu provinsi yang harus menunggu 8 tahun. Ada yang harus menunggu sampai 12 tahun. Nah, maka di saat seperti itu dia gak mampu lagi melakukan kecuali jalur ini. Ya, di saat itu dia gugur dari kewajiban faur yang tadi kita sebutkan. Nah, sabar menunggu ketentuan waliul amr, dan di situ kita pun mendapat pahala yang besar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lainnya? Ya. Yeah. Kalau tidak ada dalam syariat aturan bahwa di saat prosesi umroh harus ada pembimbingnya, enggak ada aturan itu. Bagi seorang yang sudah pernah umroh, belajar ilmunya, dia mengetahui tata cara manasiknya sesuai dengan sunnah, bagi dia boleh untuk dia berangkat umroh tanpa pembimbing. Tapi yang perlu dipertanyakan, sekarang ini kita terikat dengan aturan-aturan. Kita terikat dengan aturan-aturan antara lain, ya, dan semakin hari aturan-aturan itu semakin ketat. Nah, antara lain bahwa umroh harus melalui sebuah travel. Travel itu harus menginduk kepada sebuah PT yang telah ditentukan oleh pemerintah Saudi untuk mendapatkan visanya. Nah, kenapa pemerintah Saudi membuat aturan itu? Banyak sebabnya. Dalam perjalanan bertahun-tahun ibadah haji dan umroh, ya, banyak berbagai kejadian dan peristiwa. Sehingga muncullah aturan-aturan tadi. Sehingga, barakallahu fikum, pada dasarnya enggak ada ketentuan dalam syariat bahwa umroh itu harus ada pembimbingnya. Barakallahu fikum. Ada lainnya? Nah. Waalaikumsalam. Nah, tidak ada bimbingan secara khusus dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa seorang ketika akan berangkat haji atau umroh, dia mengundang sanak saudara, famili atau tetangga kanan kiri, teman sejawat dan yang semisalnya dalam sebuah acara, baik itu disilakan dengan tasyakuran ataupun istilah-istilah yang lainnya. Semua ini adalah sebatas adat dan memang lebih nampak di negeri kita. Yang seperti ini, adat seperti ini lebih nampak, bukan tidak ada di beberapa negara seperti di Malaysia misalkan, ya, di negeri kita nampak lebih zahir. Ya. Sekali lagi, tidak ada bimbingan dalam sunnah Nabi atau dalam fatwa ulama. Nah, justru sebenarnya ibadah umrah itu sendiri sebaiknya dilakukan tanpa banyak orang tahu bahwa dia akan melakukan ibadah demi membantu dia untuk lebih bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga ketika pulangnya. Dia ada acara-acara tertentu, ya, meminta doa. Ya, kalau ada orang pulang dari ibadah umrah, kebiasaan yang berlaku di masyarakat kita mengunjunginya dalam rangka meminta doa. Ya. Sehingga ketika dia akan pulang, tolong Pak doanya. Ya, ketika sudah mau pamitan pulang, ya, dari rumah orang yang baru pulang dari umrah ini, tolong Pak doanya. Nah, ini sering teman-teman bertanya, gimana Ustaz jalan keluarnya kalau mereka datang ke rumah kita dan ketika akan pamit pulang minta doa. Ya, dijawab, alhamdulillah sudah didoakan di dekat Ka'bah. Lebih baik daripada saya doa di sini. Ya. Sudah didoakan di dekat Ka'bah, dan antum jangan lupa doakan. Ya, mereka walaupun tidak harus menyebut nama mereka satu persatu, secara umum. Ya Allah, ya Allah, ampuni teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, ampuni dosa mereka, ya Allah, angkat derajat mereka, bimbing mereka kepada al-haq. Ya. Nah, walaupun tanpa menyebut nama satu persatu. Nah. Kita lanjutkan. Yang kedua, terkhusus kaum wanita yang telah memiliki kemampuan baik secara harta maupun fisik, diwajibkan untuk menunaikan ibadah umrah tersebut bersama mahramnya. Ya, bersama mahramnya. Mahram itu pakai fathah. Ya, mahram, bukan muhrim. Yang sering beredar di negeri kita apa? Muhrim, ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram. Baik ihram untuk umrah, ya, ataupun ihram untuk haji. Ketika dia sudah sampai di miqat, sudah selesai melakukan mandi ihram, kemudian setelah itu memakai baju ihram dan seterusnya, kemudian berniat, ya, dan melafadzkan labbaik Allahumma umratan, di saat itu status dia diberi nama muhrim. Kalau saudara kita, ibu, saudara kandung, bibi, itu namanya mahram. Ya, bisa dibedakan? Nah, di sini disebutkan bahwa untuk wanita, walaupun dia telah memiliki kemampuan harta, walaupun dia telah memiliki kemampuan fisik sehat untuk berangkat haji atau umroh, ada kewajiban berikutnya, yaitu apa? Adanya mahram. Nah, dan dilarang keras baginya untuk pergi tanpa mahram. Hal ini sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Nah, la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Nah, tidak boleh seorang wanita melakukan safar atau bepergian kecuali bersama dengan mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan tidak boleh seorang pria pun menemui dia, wanita tersebut, kecuali ada mahram yang bersamanya. Ya. Kemudian faqala rajulun, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaysi kadha wa kadha, wa imra'ati turidu al-hajj, faqala ukhruj ma'aha. Ada seorang pria bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, sesungguhnya aku ini ingin ikut bertempur bersama sebuah pasukan tempur, ingin ikut berjihad. Jihad amalan besar, amalan mulia. Ya. Sementara, kata beliau, istriku ingin menunaikan haji. Di mana ini? Ada dua amalan. Jihad dengan segala fadilahnya, dan di sisi lain istrinya ingin menunaikan haji. Apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasul menyatakan, sudah jihad dulu, istrimu hajinya nanti tahun depan aja? Apa demikian jawaban Nabi? Jawabannya tidak demikian. Rasul mengatakan, pergilah engkau menemani istrimu untuk menunaikan haji. Tinggalkan jihad. Betapa pentingnya mahram. Yang kedua, tidak kemudian ditunda. Wah, mahram istrinya ini gak ada mahramnya. Ditunda aja tahun depan. Padahal ada mahram. Rasulullah perintahkan suami daripada wanita tersebut, tinggalkan jihad. Berangkat kamu menemani istrimu sebagai mahram menunaikan haji. Nah, ini satu masalah yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua, terkhusus di masa-masa ini. Nampak sepele, ya, tapi ini ternyata jadi problem besar, terkhusus di negeri kita ini. Ada istilah di negeri kita ini, mahram sementara. Ya, mahram sementara. Allahu musta'an. Di situ sempat saya ingatkan, ya, pada poin kedua, dari hadis di atas kita juga mengetahui beberapa kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika haji atau umroh. Yaitu, seorang wanita safar untuk menunaikan haji dan umroh tanpa ditemani oleh mahramnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, adanya acara pengangkatan mahram sementara. Praktek ini sering difasilitasi oleh oknum-oknum travel atau biro perjalanan haji dan umroh. Nah, ya, dibuatkan surat mahram. Karena nanti di Saudi biasanya ditanya, ya, ini wanita, ada wanita petugas imigrasi atau petugas dari Departemen Agama Saudi bertanya, ini siapa mahramnya? Nah, biasanya itu ada surat mahram sementara, ya, dinunutkan gitu ya, di, biasanya ditulis di paspor sana. Nah, ini salah satu kemungkaran, tidak dibenarkan. Oh, ada Ustaz mahramnya, gimana? Itu apa namanya, saya punya istri, umroh bersama saya, kemudian kakaknya istri ikut. Kakaknya istri, ipar. Ipar itu mahram apa bukan? Bukan. Nah, yang begini juga tidak dibenarkan. Ada yang perlu ditanyakan? Nah. Nah. Nah, pertanyaan penting. Ketika ada seorang wanita muslimah berangkat berhaji atau umroh memaksakan diri tanpa mahram, apakah dia berdosa? Jawabannya betul, berdosa. Dan itu salah satu dosa besar. Ya, salah satu dosa besar. Yang kedua, apakah dia mendapatkan pahala umroh? Nah, perlu diketahui bahwa pahala umroh sebagaimana juga pahala sholat bertingkat-tingkat. Ya. Bertingkat-tingkat. Antum masih ingat insya Allah hadis yang menjelaskan bagaimana seorang sholat itu hanya dapat 1/10, hanya dapat 1/8, hanya dapat, ya, sangat ditentukan oleh apa? Banyak perkara. Keseriusannya ketika sholat, kekhusyuannya, bagaimana dia menunaikan rukun-rukunnya itu secara tepat, dan seterusnya. Nah, ya, ada orang yang sedar seperti puasa juga. Ya, ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak apa-apa, tidak dapat apa-apa kecuali menahan lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya. Tidak mendapatkan fadilah. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah sah umrohnya? Apakah sah umroh dia? Wanita yang melakukan umroh tanpa mahram. Ada dua pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama menyatakan tidak sah umrohnya. Nah, sebagian yang kedua mengatakan sah dalam keadaan dia melakukan dosa besar. Tetap sah. Tetapi dia sedang melakukan sebuah dosa besar, namun umroh yang dia lakukan karena dia tidak meninggalkan salah satu rukunnya, ya, nanti akan kita lalui apa rukun-rukun umroh, ya, selama rukun-rukunnya dilakukan, maka status umroh yang dia lakukan sah, ya. Dengan itu dia telah menunaikan sebuah kewajiban, telah gugur kewajibannya setelah itu. Namun pertanyaan berikutnya, apakah dia berdosa? Berdosa. Apakah dia mendapatkan fadilah? Ya, dia sulit untuk mendapatkan fadilah dengan perbuatan tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam, bisawab yang lebih saya yakini adalah pendapat kedua. Yang menyatakan bahwa tetap sah ibadah umrohnya, tetapi dia berdosa. Walaupun sebatas yang saya pelajari, pendapat pertama yang mengatakan tidak sah juga cukup kuat. Sulit juga untuk dikatakan atau dibantah pendapat tersebut. Tapi sebatas apa yang bisa saya pahami dalam pemaparan para fuqaha dalam hal ini, saya lebih yakin pendapat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Hal ketiga yang penting diperhatikan, di sana juga disebutkan, di samping hal ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yakni adanya mahram sementara, serta para sahabat, bahkan para ulama yang berilmu dan bertakwa sejak dahulu, juga sangat mengkhawatirkan untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Juga perbuatan ini mengandung kedustaan dan pengkhianatan. Dikatakan dusta karena pria yang dikatakan sebagai mahram itu ternyata bukan mahram yang sebenarnya. Dikatakan khianat karena pemerintah Arab Saudi mempersyaratkan adanya mahram bagi jamaah haji atau umroh wanita. Ternyata surat mahram yang dibuat adalah palsu. Nah, ini sangat memprihatinkan. Nah, terjadi terkhusus di negeri kita ini. Allahumma musta'an. Kemungkaran yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah terjadinya khalwah ketika seorang wanita berangkat tanpa mahramnya. Apa khalwah? Yaitu berduaan seorang pria dengan wanita yang bukan mahramnya di sebuah tempat atau ruangan tanpa ada mahram bagi wanita tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kanat thalithahuma asy-syaitan." Tidaklah seorang pria berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali ketiganya adalah syaitan. Nah, ini terjadi di saat haji dan umrah. Terkhusus jamaah haji dan umrah Indonesia. Masya Allah, berbagai kemungkaran terjadi. Terjadi luar biasa. Malu untuk disebutkan. Malu untuk disebutkan. Terkhusus jamaah haji dan umrah Indonesia. Maka sebuah nikmat yang besar ketika kita diberi taufik oleh Allah melakukan ibadah ini, ya, terbimbing dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Sejak awal kita berangkat, ya, hingga kita selesai menunaikan ibadah yang mulia ini. Nah, fadal. Assalamualaikum. Pada tahun 2010 mendaftar haji reguler. Dan mendapatkan jatah untuk berangkat itu 5 tahun kemudian, tahun 2015. Iya. Tetapi ternyata pada dua, di tengah jalan pada tahun 2017, sang suami wafat. Wafat. Nah, apakah di tahun 2015 ini sang wanita ini meneruskan melaksanakan ibadah haji tanpa mahram atau bagaimana? Iya. Tidak melakukannya tanpa mahram. Berarti batal. Batal. Dibatalkan. Nah, lalu bagaimana? Dia punya kemampuan harta, fisiknya sehat. Ini sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba dalam melakukan ibadah kecuali dalam koridor kemampuannya. Wanita, khusus wanita, ketika tidak ada mahram, dia terkategorikan belum mampu. Nah, bisa dipahami? Nah, apa dia berdosa? Enggak berdosa. Alangkah baiknya jika dia punya kemampuan, dia mencari mahramnya. Misalkan adiknya ta, iya, saudara kandungnya, ayah dia, atau siapa yang mungkin dia ajak untuk umroh. Ya, tapi kan daftarnya baru, nanti akan tertunda. Ya enggak apa-apa, daftar lagi. Itu. Barakallahu fikum. Nanti keburu wafat, Allah akan mencatat niat dia, enggak akan sia-sia. Bismillah ta'ala. Ya. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallam wa barak 'ala nabiyyina محمد الرسول الأمين وسيد ولد آدم أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Maka untuk selanjutnya kita akan membahas bab yang kedua, yaitu bab mengenal rukun dan kewajiban umrah. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, umrah memiliki rukun-rukun. Salat juga demikian, ada rukunnya. Nah, barakallahu fikum. Ada pula amalan-amalan yang statusnya wajib terkait dengan ibadah umrah. Ada yang mustahab. Sebagaimana dalam sholat juga demikian. Ada yang bersifat wajib dari beberapa amalannya selain rukun. Ada syarat-syarat, ada rukun, ada wajibat. Perkara-perkara yang statusnya wajib hukumnya. Dan ada juga al-mustahabbat, yang mustahab untuk dilakukan. Nah, tujuan pembagian seperti ini kita untuk mengetahui. Tujuannya adalah agar kita mengetahui hukum masing-masing amal dan pengaruhnya terhadap amalan inti. Apa pengaruhnya? Ketika meninggalkan wajibat di dalam sholat, ya, selain rukun, ya, perkara yang wajib, maka diharuskan dia untuk sujud sahwi. Nah, begitu juga terkait dengan masalah haji atau umroh. Jika seorang meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja tanpa uzur, maka dia akan terkenai fidyah atau kafarah. Beda dengan amalan-amalan yang mustahab. Tidak terkenai sujud sahwi kalau dalam sholat, dan tidak terkenai kewajiban fidyah atau kafarah dalam haji dan umrah. Ini diantara fungsi kita mengetahui pembagian-pembagian dan kategori-kategori amalan yang terkait dengan ibadah tersebut. Nah, disebutkan di sini bab yang kedua mengenal rukun dan kewajiban umrah. Sebenarnya memang buku kecil ini ditulis sangat sederhana, dirampingkan sedemikian mungkin untuk bisa menjadi semacam buku saku yang memudahkan dia mempelajari. Sebenarnya pada setiap masalah ini ada pembahasan-pembahasan yang cukup luas, yang mungkin nanti sebagiannya akan dibuka melalui season tanya jawab. Nah, barakallahu fikum. Pada masing-masingnya ada fatwa ulama tentang ini bagaimana, tentang itu bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Semoga ke depan bisa ditulis buku khusus yang membahas masing-masing masalah ini secara detail. Sebagai buku pegangan, bukan buku saku. Nah, sebagai buku pegangan di rumah untuk dia mengkaji. Nah, rukun-rukun umrah, sebagian ulama menyebutkan ada 4. Sebagiannya menyatakan 3. Jadi pada 3-nya sepakat ulama bahwa itu adalah rukun. Yang satu terjadi perbedaan pandang, apakah itu termasuk rukun ataukah tidak. Nah, amalan yang statusnya rukun, amalan yang statusnya rukun apabila ditinggalkan dengan sengaja menjadikan ibadah umroh atau hajinya tersebut tidak sah. Nah, bukan hanya berkurang nilainya, tetapi sekaligus apa? Batal, tidak sah. Nah, rukun-rukun tersebut antara lain yang pertama adalah al-ihram. Apa yang dimaksud dengan al-ihram? Yang dimaksud dengan al-ihram adalah meletakkan dan memulai niat untuk ibadah umrah atau haji dengan melafadzkan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Boleh disingkat labbaik umratan. Nah, dengan ucapan ini seorang sudah statusnya menjadi apa? Muhrim. Sudah menjadi muhrim, mulai berlaku hukum-hukum. Nah, ini rukun yang pertama. Dan apabila ini tidak dilakukan, dia memasuki miqat tanpa ada niat, maka menjadi tidak sah umrohnya, karena ihram itu hukumnya apa? Rukun. Statusnya adalah rukun. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, yaitu al-ihram. Bukan yang dimaksud dengan al-ihram di sini memakai kain ihram. Karena memakai kain ihram sejak di miqat hukumnya wajib. Memakai kain ihram dimulai dari miqat itu hukumnya wajib, bukan rukun. Nah, wajib. Barakallahu fikum. Nanti akan dibahas pada bagian amalan dan perkara-perkara wajib terkait umrah. Yang kedua, rukun yang kedua adalah tawaf. Rukun yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. As-sa'i antara Safa dan Marwah. Yang keempat, ini yang terjadi perbedaan pendapat, at-tahallul. Apakah tahallul itu rukun ataukah dia termasuk amalan wajib? Ada yang mengatakan dari kalangan ulama itu wajib, sebatas wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja dia dosa, tapi tidak batal umrohnya. Tapi kalau dinilai sebagai rukun, dia tidak melakukan tahallul, kemudian melepas baju ihramnya sampai dia pulang, maka terancam keabsahan ibadahnya dia. Nah, barakallahu fikum. Ini apabila dinilai sebagai rukun. Itulah global rukun-rukun umrah. Sebelum memasuki beberapa atau amalan-amalan wajib, ada yang perlu ditanyakan? Nah, setelah memakai kain ihram, nanti akan ada tata caranya. Bagaimana dan kapan niat itu diucapkan. Ya, nanti akan ada pembahasan insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. B, kewajiban-kewajiban di saat ibadah umrah. Nah, jazakallah. Nah, kewajiban-kewajiban di saat ibadah umrah. Yang dimaksud dengan kewajiban saat melakukan ibadah umrah adalah amalan-amalan yang hukumnya wajib untuk dilakukan saat berumrah. Dan apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka apa yang akan muncul? Kalau dia lakukan, dia tinggalkan perkara yang wajib tersebut dengan sengaja, Pertama disebutkan maka ia berdosa, harus taubat karena dia sengaja meninggalkan yang wajib. Tahu bahwa itu adalah wajib, dia tinggalkan. Maka yang pertama konsekuensinya adalah dia berdosa. Dan ibadah umrohnya tetap sah. Ibadah umrohnya tetap sah. Kenapa tetap sah? Karena dia bukan termasuk apa? Rukun haji atau rukun umroh. Namun diwajibkan atasnya membayar kafarah. Jadi kalau meninggalkan sesuatu yang wajib dengan sengaja, maka dia berdosa dan harus bertobat, beristighfar, sekaligus dia terkenai kafarah. Sebelum membahas tentang kafarah, barakallahu fikum, perlu diketahui bahwa kondisi orang yang meninggalkan suatu amalan wajib terkait umrah atau haji atau melakukan perkara yang dilarang, ya, nanti akan disebutkan insyaallah, perkara yang dilarang untuk dilakukan di saat umrah atau di saat haji, di saat dia muhrim, ada beberapa kondisi. Yang pertama, orang yang meninggalkan amalan wajib umrah terkait umrah dalam keadaan dia tahu bahwa itu adalah wajib dan sengaja tanpa uzur. Ini yang pertama. Maka yang seperti ini dua hukum berlaku baginya. Pertama, berdosa wajib untuk bertaubat. Yang kedua, terkenai kafarah. Kondisi kedua, orang yang melakukan atau meninggalkan perkara wajib di saat muhrim, di saat ihram, dalam keadaan dia tahu hukum bahwa itu adalah wajib, bukan jahil, tapi dia lupa. Dia lupa bahwa itu adalah wajib untuk dilakukan. Ya Allah, kelewatan dia. Gimana? Apa yang terkena, yang berlaku baginya? Pertama, dia tidak berdosa karena dia melakukannya disebabkan lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau bebankan dosa kepada kami dalam perkara yang kami lakukan karena lupa. Nah, tapi apakah terkenai kafarah? Jawabannya tetap terkenai kafarah. Apa bedanya dengan yang pertama? Jenis yang kedua ini dia tidak terkenai beban dosa, ana tegaskan, dan tidak terkenai kafarah. Ya? Tidak terkenai apa? Kafarah. Nah, tidak berdosa dan tidak terkenai kafarah. Jenis yang ketiga, orang yang meninggalkan perkara yang wajib atau mengerjakan perkara yang dilarang di saat ihram dikarenakan dia dalam keadaan tahu itu adalah wajib dilakukan atau perbuatan yang haram dilakukan di saat ihram, tapi dia ada udzur, bukan lupa, ya, bukan tidak sengaja, tetapi ada udzur, dia nggak bisa melakukan itu. Misalkan orang nggak bisa memakai kain ihram karena satu dan lain hal, dia nggak bisa memakai kain ihram mungkin karena faktor sakit, penyakit, ya, barakallahu fikum, dia nggak bisa pakai kain ihram, ya, barakallahu fikum. Misalkan dia nggak ada tangan, bagaimana dia mau mengikatkan kain ihram, misal, ya, atau udur-udur yang lain, ya, terpaksa dia tidak pakai kain ihram. Maka yang seperti ini apa hukumnya dia? Berdosakah atau tidak? Jawabannya tidak berdosa. Karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba sebuah ibadah, sebuah tugas, kewajiban yang dia dalam keadaan dia tidak mampu melakukannya. Sesuatu yang di luar kemampuan hamba. Tapi apakah terkenai kafarah? Jawabannya terkenai kafarah. Untuk menebus apa yang dia tinggalkan dari perkara wajib tadi. Nah, nanti apa jenis-jenis kafaratnya kita akan bahas insyaallah. Atau jatuh dalam perkara yang terpaksa dia melakukan perkara yang dilarang. Seperti misalkan, dilarang di saat ihram seorang mencukur rambutnya sebelum tahallul. Namun subhanallah, karena satu dan lain hal, satu dan lain sebab, ya, dia terpaksa harus mencukur rambutnya karena sebuah penyakit, nah, yang mengganggu dia. Kalau enggak berbahaya. Barakallahu fikum. Apa pernah terjadi? Pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabi bernama Ka'ab bin Ujrah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadisnya, dia adalah seorang sahabat yang kebetulan diuji oleh Allah dengan penyakit banyaknya al-kummal di rambutnya. Kummal itu seperti semisal kutu. Ya, atau bahkan itu kutu. Nah, sampai kummal itu berjatuhan di wajahnya. Mengganggu dia, betul-betul mengganggu. Sakit dia dengan itu. Ya, bisa infeksi, bisa ini kalau dia garuk dan seterusnya. Harus segera dibersihkan. Maka sahabat ini melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kondisiku seperti ini sampai sakit ya Rasul. Maka Rasulullah mempersilahkan orang ini untuk mencukur atau menggundul rambut kepalanya. Dan dihimbau oleh Nabi untuk membayar kafar. Ya, sebagai tebusan dia meninggalkan sebuah amalan wajib atau meninggalkan perkara yang dilarang untuk dilakukan. Ini tiga kondisi fa'il atau subjek, orang yang meninggalkan perkara wajib di saat umroh atau melakukan perkara yang diharamkan untuk dilakukan di saat ihram. Barakallahu fikum. Tiga kondisi. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, apa kafarahnya? Nah, bagi seorang yang meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja atau karena uzur, ya, ada tiga jenis, yaitu imma dia menyembelih seekor kambing, ya, yang disembelih di Mekah, dibagikan dagingnya untuk orang-orang miskin di Mekah. Saya ulangi, menyembelih seekor kambing di kota Mekah untuk dibagikan dagingnya untuk orang-orang miskin penduduk Mekah. Oh, nanti aja di Madinah gak boleh. Oh, nanti aja kalau pulang kita ke tanah air. Gak bisa, karena peraturannya adalah di Mekah untuk fukara yang ada di Mekah. Ini yang pertama. Atau berpuasa 3 hari, baik di Mekah atau di luar Mekah. Puasanya boleh di Mekah atau di luar Mekah, di Madinah atau setibanya dia di tanah air. Jenis kafaroh yang ketiga adalah memberi makan 6 orang miskin. Saya ulangi, memberi makan 6 orang miskin dari penduduk Mekah. Yang boleh di luar Mekah adalah puasa saja. Nah, apa jenis-jenis kewajiban yang diwajibkan saat ihram? Yang pertama adalah mulai memakai kain ihram dari miqat yang telah ditentukan. Nah, kalau kita dari Indonesia terbang langsung ke Jeddah, dari Jeddah langsung mau menunaikan umroh, ya, dari Jeddah ke Mekah langsung umroh, maka mikot kita Yalamlam namanya. Kita akan melewati mikot Yalamlam ini dalam keadaan kita masih di pesawat. Nah, Mikot Yalamlam ini juga adalah mikotnya penduduk Yaman yang masuk ke Mekah dari arah selatan. Nah, tapi kalau kita mau ke Madinah dulu, kemudian setelah itu menuju Mekah melakukan umroh berangkat dari Madinah, maka mikotnya adalah Dhul Hulaifah atau sering disebut dengan Bir Ali atau Adiyar Ali, sama itu tiga istilah yang ditujukan untuk satu tempat. Nah, Dhul Hulaifah. Nah, ini bisa berada di mikot, wajib untuk memakai kain ihram, jangan melewati mikot. Ketika memakai kain ihram melewati mikot, berarti dia telah meninggalkan satu kewajiban. Kalau karena sengaja, maka dia berdosa. Tapi kalau karena uzur, bukan karena lupa, maka dia tidak berdosa, tetapi dia terkena apa? Kafarah. Namun kalau karena lupa, ya Allah sudah lewat mikot belum, pakai ihram, ayo cepat pakai. Nah, gak sengaja dia lupa karena satu dan lain hal, kesibukan. Mungkin dia bersama keluarga, sedang sibuk, keluarganya sakit, ayahnya sakit, dia sibuk mengurus ayahnya sampai kelewatan mikot, lupa dia. Karena lupa. Nah, barakallahu fikum. Maka yang seperti itu tidak berdosa dan tidak terkenai kafarah. Nah, barakallahu fikum. Masalah ini sering digampang-gampangkan oleh banyak jamaah umroh atau haji, terus jamaah umroh dan haji Indonesia. Ya, pakai pesawat terbang dari Jakarta menuju Jeddah langsung ke Mekah untuk umroh. Nah, baru memakai kain ihramnya, sebagian mereka ada yang memakai di bandara Jeddah, Bandara Malik Abdul Aziz, King Abdul Aziz Airport, ya. Baru dipakai di sana. Sudah melewati mikot, sudah lewat tadi. Dan biasanya di pesawat diumumkan bahwa 30 menit lagi kita akan melewati mikot. Diumumkan. Nah, sudah dibantu sebenarnya. Barakallahu fikum. Banyak dari jamaah umroh Indonesia bergampang-gampangan masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Memakai kain ihram. Lalu bagaimana kalau kita umrohnya misalnya dari Jakarta langsung ke Jeddah dan Mekah? Di mana kita mau pakai kain ihram? Kalau pakai kain ihram tentu sejak di pesawat. Tapi pakai kain ihram di pesawat sulit, iya kan? Sulit. Nah, maka boleh dipakai sejak di Jakarta, ya. Dipakai kain ihramnya, kemudian kita pakai baju ini, gamis atau jubah, ya. Nah, atau kain ihram atasannya pakai baju busana muslim itu, boleh, ya. Ketika pesawat sudah sampai pada posisi mikot, baru kita lepas, ya, yang tidak terkait dengan ihram, kemudian kita pakai kain ihram yang di atas, yang di badan kita. Ya, kain ihram itu ada dua helai, ya, untuk di bawah seperti disarungkan, yang satu di badan kita. Nah, barakallahu fikum, baru dibuka dan dilepas. Jadi boleh dipakai sejak di Jakarta. Namun niatnya kapan? Ketika di miqat. Barakallahu fikum. Maka seluruh yang diwajibkan untuk dilepas atau dilarang untuk dikenakan seperti kopiah, ya, celana, ya, itu wajib untuk segera dilepas ketika melewati apa? Miqat. Barakallahu fikum. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, fadhal. Iya. Jahil tentang kafarah, tentang amalan tersebut. Jahil tentang hukumnya atau jahil tentang kafarahnya? Tentang hukumnya, bahwa itu adalah wajib dia tinggalkan, begitu. Apa terkenai kafarah? Naam. Barakallahu fikum. Jawabannya kalau karena jahil tidak terkenai kafarah. Sama ketika dilakukan karena lupa. Kalau karena jahil maka tidak terkenai kafar. Barakallahu fikum. Ada lainnya? Iya. Nah, boleh dibantu. Barakallahu fiik. Bagi yang sangat khawatir, ya, boleh. Ada lainnya? Itu bagi kaum pria. Bagi kaum wanita, barakallahu fiikum, ihramnya adalah dengan cara melepas cadar. Bagi wanita yang bercadar, melepas cadar dan kedua sarung tangannya. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan, la tantaqibil mar'atu al-muhrima wala talbas al-quffazaini. Seorang wanita yang muhrimah tidak boleh memakai niqab dan tidak boleh memakai sarung tangan. Nah, niqab adalah kalau dalam bahasa kita cadar, yaitu yang ada lubang matanya, kain yang sengaja dijahit untuk penutup wajah. Dengan ada lubang mata itu diberi nama niqab. Kalau yang ditutup semua itu, ya, itu namanya burqu'. Dua-duanya dilarang. Wanita yang muhrimah, yang sedang ihram, dilarang memakai niqab dan juga al-burqu'. Nah, bedanya itu tadi. Kalau niqab yang apa? Ada ini lubangnya. Kalau yang tidak ada lubangnya, yang ditutupkan begini, yang ada di belakang ditutupkan, itu namanya apa? Burqu. Dalam bahasa kita dua-duanya diberi nama cadar. Nah, barakallahu fikum. Dan ini salah satu dalil bahwa wanita itu harus menutup wajahnya. Kapan wajib dibuka? Ketika ihram. Ini salah satu dalil bahwa hukum asal bagi wanita itu adalah wajahnya adalah aurat. Ya. Tidak boleh dibuka. Sampai Rasulullah menyebutkan hadis tentang ihram ini tadi, wanita tidak boleh memakai niqab karena memang kebiasaannya, kesehariannya wanita memakai niqab. Memakai burqu. Barakallahu fikum, kecuali dalam kondisi ihram. Begitu juga al-qaffazain, apa? Sarung tangan. Di saat melewati, kalau dia masih di pesawat, di saat pesawat telah sampai pada posisi miqat, maka wajib wanita, kalau tadi pria memakai kain ihram, melepas kolan suahnya, iya, barakallahu fikum, kaos kakinya, ya. Kalau wanita melepas dua, niqab atau burqu dan apa tadi, sarung tangannya. Barakallahu fikum. Nanti akan ada pembahasan secara khusus tentang bagaimana cara melepas niqab itu tadi, nanti kita akan bahas secara khusus. Tapi setidaknya di sini kita tahu bahwa di antara amalan wajib bagi seorang muhrim adalah memakai baju ihram atau berihram sejak apa? Di miqat. Memakai kain ihram bagi pria atau melepaskan niqab dan sarung tangan bagi wanita adalah wajib sejak di miqat. Nah, barakallahu fikum. Amalan wajib yang kedua yaitu at-tahallul, atas pendapat yang mengatakan bahwa tahallul bukan rukun, bahwasanya tahallul itu adalah wajib. Nah, tahallul itu dilakukan pada tahapan akhir umrah atau haji. Nah, tahapan akhir umrah atau haji. Bagaimana tahallul bisa dilakukan dengan memendekkan rambut, ya, mencukur, ya, dengan kata lain mencukur rambut, ya. Ini yang pertama bagi pria, ya. Atau menggundul, ya, menggundul rambut kepala. Bisa mencukur dalam makna memendekkan, ya. Yang kedua adalah apa? Menggundul, bersih rambut kepala. Ini tahallul. Dari dua bentuk amalan tahallul ini, mana yang lebih mulia dan lebih afdal? Jawabannya adalah yang kedua, yaitu menggundul bersih rambut kepala. Di samping ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, dan dilakukan oleh mayoritas sahabat, lebih dari itu, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab yang muttafaqun alaih, beliau mengatakan dalam doanya, Allahummarham al-muhalliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala Allahummarham al-muhalliqin, qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala wal muqassirin. Dalam riwayat lain diulangi 3 kali. Rasulullah berdoa, ya Allah rahmati orang-orang yang melakukan tahallul dengan menggundul bersih rambut kepalanya. Sahabat menyatakan, ya Rasulullah, doakan juga orang yang sekedar memendekkan rambutnya, tidak mencukur bersih, menggundul bersih. Diulangi oleh Nabi yang kedua, ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul bersih rambut kepalanya saat tahallul. Sahabat kembali memohon, ya Rasulullah, doakan juga yang ini. Dalam riwayat lain diulangi sampai 3 kali. Baru untuk yang berikutnya Rasul menyatakan, wal muqassirin, juga ya Allah rahmati orang yang memotong pendek rambutnya saat tahallul. Nah, maka dari itu kita memilih yang mana? Yang menggundul. Nah, karena mendapatkan doa dari Rasulullah sebanyak 3 kali. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat ke-27. Surat Al-Fatih ayat ke-37, Allah menyatakan, laqad sadaqallahu ar-ru'ya, aw laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bilhaq, latadkhulunna al-masjid al-harama insya'allah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Allah akan mewujudkan ru'ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan benar, nyata, akan terrealisasi bahwa kalian wahai kaum mukminin pasti akan memasuki al-masjidil haram insyaallah dengan penuh rasa aman, tidak ada rasa takut sedikit pun dalam keadaan kalian. Maksudnya masuk ke Masjidil Haram untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Karena pada waktu itu, di saat Makkah dan Masjidil Haram di bawah kekuasaan Quraisy, kaum mukminin terhalangi untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Sampai terjadilah perjanjian damai gencatan senjata Al-Hudaibiyah. Ya, antara lain itu fungsinya. Nah, untuk masuk ke Mekah melakukan ibadah umrah. Nah, barakallahu fikum. Maka terwujudlah setelah itu, setelah sekian tahun ini terhalang Rasulullah dan para sahabatnya untuk bisa masuk ke Mekah melakukan ibadah umrah atau haji. Maka setelah itu Allah wujudkan janjinya bahwa pasti kalian akan berhasil masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram untuk melakukan manasik haji atau umrah, dan kalian akan melakukan muhalliqina. Baik kalian dalam keadaan dalam tahallulnya melakukan penggundulan rambut kepala ataupun muqassirin, memotong pendek. Yang disebut pertama yang mana dari dua amalan ini tadi? Muhalliqin, menggundul, didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada isyarat bahwasanya al-halq atau menggundul rambut kepala lebih utama dibanding memendekkan. Dan ketika memendekkan tentunya yang dimaksud seluruh rambut kepala, bukan hanya depannya saja yang dipendekkan atau diambil sebagian dari belakang, enggak, seluruh rambut kepala. Ya, bisa dipahami? Ini terkait dengan tahallul. Untuk kaum wanita juga melakukan tahallul dengan cara memotong ujung rambutnya, ya, dikumpulkan rambutnya itu, ya, kemudian dipotong sepanjang satu ruas jari. Ini. Satu ruas jari. Sebelum tahallul, walaupun sudah tawaf dan telah menunaikan sa'i, tapi dia belum tahallul, tidak boleh melepas kain ihram. Tidak boleh melepas kain ihram. Bukan kemudian setelah selesai sa'i, kemudian dia sampai ke hotel, sudah mau tidur, ganti pakai sarung, pakai kaos dalam misalkan, terus dia istirahat. Enggak boleh kalau dia belum tahallul. Kalau dia lakukan itu, berarti dia telah melakukan sebuah pelanggaran. Nah, jangan nanti ujung-ujungnya akan terkena apa lagi? Kafarah. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Nah, fadhal tasali. Nah. Nah, pertanyaannya, apakah kaum wanita diwajibkan melepaskan kaos kaki sebagaimana wajib melepaskan kaos tangan? Jawabannya tidak. Kaos kaki tetap dipakai. Dua saja. Wajah lepas dari niqab, dan tangan, telapak tangan terlepas dari kaos tangan. Nah, sarung tangan. Nah. Nah. Bentar dulu. Allah alina baru antum. Sabar. Nah. Nah. Apakah bagi kaum wanita ada pakaian ihram khusus sebagaimana kaum laki-laki ada kain ihram tersendiri? Nah. Misalkan berwarna putih, bentuknya seperti ini atau seperti itu? Jawabannya tidak ada pakaian ihram khusus untuk wanita. Lalu bagaimana? Ya, yang dia pakai biasanya ketika dia keluar rumah. Apa yang dia biasa pakai di saat dia keluar rumah, ya jubah itu. Nah, barakallahu fikum. Bebas warnanya, yang penting tidak mengandung unsur keindahan atau unsur perhiasan. Ini penting untuk diingatkan. Nah, ibu-ibu atau ummahat yang melakukan ibadah umrah, karena ini juga berlaku hukum ini walaupun di luar ihram. Walaupun dia dalam keadaan biasa di rumahnya, di kampungnya, di tanah airnya, tidak boleh seorang wanita, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita keluar dari rumahnya memakai pakaian walaupun menutup seluruh auratnya, tetapi pakaian itu mengandung unsur perhiasan. Misalkan di sini banyak pernik-perniknya, iya. Hah? Atau di bagian bawahnya juga ada bunga-bunganya, ya, dan yang semisal itu tidak dibenarkan. Bagi para suami juga, ketika istri mau beli jubah, diingatkan. Antum suami boleh dan bahkan wajib untuk mengontrol. Ya, dilihat mana jubah mudik. Ini. Oh ya, ini memenuhi syarat. Yang ini, nah ini enggak boleh. Loh, masih cuma sekedar tidak boleh. Ya. Loh, ini nanti aku tutup kok. Iya, kalau kamu ingat nutupnya. Kalau kamu lupa lagi ngobrol. Hah? Nah, tidak boleh. Nah. Lalu bagaimana caranya? Ya, dimodifikasi, dibuang unsur perhiasannya. Ini penting untuk diingatkan ummahat. Begitu juga cadar, ya. Sekarang bermunculan yang namanya cadar butterfly, iya. Yeah. Nah, saya ditanya, apa Ustaz hukumnya cadar butterfly? Loh, butterfly itulah maknanya kupu-kupu. Iya, Ustaz. Loh, kenapa? Ya memang bentuknya kayak kupu-kupu nah. Coba saya ingin tahu seperti apa, hanya ditunjukkan via WA. Seperti ini, Ustaz, ada sekian bentuk dari samping begini, dari ini. Memang itu lebih dominan unsur perhiasannya, unsur keindahannya. Loh, kenapa dibuat seperti ini? Memang betul, Ustaz, kainnya sangat tipis dan kalau kena angin dia ya seperti kupu-kupu. Nah, berarti untuk keindahan. Ini tidak dibenarkan. Hati-hati para suami. Bukan hanya para istri, para suami sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwa kaum pria itu pembina, pembimbing, pemimpin terhadap kaum wanita. Dilihat, mana sini? Aku ingin tahu cadarmu kayak apa. Kalau itu betul yang namanya itu tadi butterfly, nah sini. Buat apa? Kalau bisa dipotong, dipotong. Kalau enggak, dihias di kamar. Taruh di kamar aja, dihias. Buat hiasan di kamar. Barakallahu fikum. Lu sayang anu bi ini. Aku lebih sayang sama kamu daripada nanti kamu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Atau aku juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan tidak bisa menjawab. Nah, lebih baik tentu ini. Taruh di rumah. Ini penting bagi ummahat untuk selalu diingatkan mereka itu naqisatu aqlin wa din. Kata Rasulullah, mereka itu orang yang lemah kemampuan daya berpikirnya untuk menimbang positif negatif, ya, walaupun dokter tetap naqisat akal. Nah, walaupun insinyur S2, S3, ya, tetap naqisatu aqlin, kata Rasul, tetap sifat asli itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Walaupun mungkin ada beberapa wanita yang lebih pandai dari pria. Nah, wa naqisatu din, lemah tingkat keimanannya, lemah, gampang menghadapi sesuatu itu dengan perasaan. Jadi kalau ada pria yang suka menghadapi sesuatu dengan perasaannya, nah, ada sifat-sifat apa itu tadi, nanti satu din itu tadi nggak kokoh dia, lemas gitu ya, lemah melihat sesuatu, menilai dan menyikapi sesuatu lebih ke depan perasaannya dibandingkan pertimbangan masalah mafsadah, pertimbangan dalil. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi penting untuk diingatkan terkait kaum wanita. Kesimpulannya dari pertanyaan tadi, tidak ada baju ihram khusus untuk wanita. Oh, itu kalau banyak kok jamaah umroh kita sendiri, iya memang. Nah, banyak latar belakangnya itu. Nah, kenapa diadakan baju ihram khusus? Nah, apa? Proyek. Nah, Allah musta'an. Baik, khairun insyaallah. Kita lanjutkan bab yang ketiga. Ada yang perlu ditanyakan dari yang tadi? Hah, ayo antum. Iya. Untuk masalah iya. Iya, sama. Baik yang model di crack di sini atau yang diikat di sini, ya, itu tetap diberi nama niqab. Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Terlanjur apa? Dan itu sudah melaksanakan. Hmm. Nah, sekarang kan sudah terlanjur, baru tahu punya. Baru tahu hukumnya, sudah. Kalau baru tahu, dah bas. InsyaAllah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah umrahnya, kelebih, dan tidak ada kafar. Barakallahu fiikum. Ya? Iya. Misalkan meninggalkan dua amal kewajiban sadar dengan sengaja, ya, bah tidak ada udzur. Kemudian ini meninggalkan amalan wajib. Besok lusa mengerjakan perkara yang dilarang, iya. Maka terkena kafaroh. Ya dua kafaronya. Assalamualaikum. Itu memang karena mulianya ibadah ini. Nah, fadal Ali. Terkait dengan tahallul yang pernah anak dengar, kebanyakan jamaah haji itu tidak berbalik di yang laki-laki di kota Oman. Pertanyaannya berat ini. Nah, apakah sah tahallulnya gitu kan? Ini yang anak belum berani menjawab. Kalau menyelisih sunnah jelas, menyelisih sunnah. Coba nanti anak terus, jazakallah. Diingatkan, ya, pakai kertas, diingatkan anak untuk ini. Sampai saat ini anak belum berani menjawab. Nah, tapi pertanyaan ini, pemandangan itu banyak terjadi. Kau beri ya, potong sedikit, selesai. Dan motongnya biasanya di marwah itu. Iya, di potong tis ini itu selesai, bubar. Allah, kita lanjutkan. Bab ketiga.